Jika seorang keluar sebentar dari masjid untuk minum di dekat tempat wudu ma'had, dan setelah itu masuk lagi ke masjid, apakah dia harus sholat 2 rakaat? Jika dia telah keluar dari masjid, kemudian masuk lagi ke masjid, maka dia terkena hukum hadis Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila salah seorang kalian masuk ke masjid, jangan dia duduk sampai dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Dia terkena hukum ini. Bukankah dia masuk setelah keluar? Maka ketika dia masuk, dia dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kembali mengerjakan sholat tahiyatul masjid.